الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. Ya ikhwan fil din, azakumullah. Pelajaran kita kemarin tentang hadis Imran bin Husain dengan hadis Ibn Abbas. Barakallahu fik. Hadis Imran bin Husain tentang ruqyah, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata illa min ain aw humah. Baik. Ini menunjukkan tentang bolehnya ruqyah secara umum. Rasulullah SAW mengatakan, man istata'a minkum ayyam fa'akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu bisa memberi manfaat untuk saudaranya, maka silakan dia melakukan. Sementara hadis Ibn Abbas tadi yang menyatakan tentang makruhnya meminta untuk diruqyah, dianya sakit dan dia minta untuk diruqyah oleh orang. Barakallahu fiik. Allahu musta'an. Yang kata Rasulullah SAW, la yastarqun wa la yatayyarun wa la yaktaun wa ala rabbihim yatawakkalun. La yastarqun, kenapa enggak boleh minta diruqyah? Karena ruqyah itu mudah sesungguhnya. Tapi kalau ada yang mau meruqyah silahkan. Atau ada orang yang lain minta tolong ke orang yang lainnya lagi untuk meruqyah si fulan, maka silahkan. Yang penting jangan dia yang minta diruqyah dirinya. Wala tatayyarun, dan jangan dia tatayyur menganggap sial sesuatu. Barakallahu fikum. Wala yaktaun, dan tidak melakukan pengobatan dengan cara kai. Makruh. Barakallahu fikum. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabb mereka mereka tawakal. Ini tinggi dan hebatnya apa? Sifat tawakkul, sifat tawakal yang dimiliki oleh seseorang. Barakallahu fikum. Tawakal itu adalah ungkapan penyerahan diri dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Barakallahu fikum. Dan menjalankan asbab tidaklah mencoreng tawakal seseorang. Silakan tawakal, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Silakan kalian kalau hendak melakukan safar, silakan kalian berbekal. Berkelabik. Anda tawakal dalam perjalanan disertai dengan apa? Asbab. Asbab berupa apa? Bekal-bekal yang bisa dimanfaatkan dalam perjalanan dan begitu sampai juga pada tujuan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, babul ismit wal kuhl minar ramad. Bab ismit wal kuhl, mencelak ismit, barakallahu fikum, adalah jenis bebatuan tertentu yang dihaluskan untuk dipakai mencelak mata. Dan celak untuk kesembuhan penyakit mata, ramad. Di sini dikatakan oleh Al-Habib rahimahullah taala, proses terjadinya penyakit mata ini. Di sini Qala rahimahullahu taala ai bisababir ramad war ramadu bi fathir ra wal mim waramun harun waram ar ya'ridu fit tabaqati al multahimati fil ain wa huwa bayaduha Allah. Yang muncul pada lapisan mata putih ini barakallahu fiik. Wa sababuhu sebab munculnya waram ini bengkak barakallahu fiikum yang panas, dan memang mata kalau sakit panas terasa barakallahu fiikum merah, terjadi pembengkakan, terjadi peradangan. Waramun waramun arun ya'ridu fi at-tabaqati al-multahimati bil aini wa huwa bayaduha Allah. Ini kalau sakit mata, mata putih kita ini memerah. Wasabahu insibabu ahli al-akhlati au abkhirah tas'udu minal mi'dah. Sebab munculnya mata, sakit mata ini insibabu ahli al-akhlat, turunnya campuran-campuran tertentu dari kepala ini ke mata, atau munculnya naiknya dari lambung ini ke kepala. Kalau ternyata munculnya itu ke khayshum, ke apa namanya, ke hidung, maka terjadilah namanya zukam, zukam pilek. Au ilal ain ahdatsar ramad, kalau ternyata munculnya di mata, maka itulah penyakit mata. Barakallahu fikum. Ini muncul boleh jadi di hati, boleh jadi di paru-paru, boleh jadi di barakallahu fikum di kalbu, di jantung. Ini sebagai bentuk pelepasan dari sesuatu yang berlebihan dalam tubuh kita, maka muncullah penyakit-penyakit ini. Kalau tidak, maka akan muncul di kepala, sakit kepala jadinya. Barakallahu fiik. Bihi anu ngati ya. Qala rahimallahu taala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Syu'bah qala haddatsani Humaid bin Nafi' an Zainab an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna imra'atan tuwfiya zawjuha fashtakat 'aynaha fadakaruha lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa dakaru lahu al-kuhla wa annahu yukhafu 'ala 'ayniha fa qala laqad kanat ihda kunna tamkusu fi baitiha fi sharri ahlasiha aw fi ahlasiha fi sharri baitiha idza marra kalbun ramat ba'rah pala arba'ata ashhurin wa ashra. Dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha anna imra'atan tuwfiya zawjuha, bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Ditinggal mati oleh suaminya berarti harus dia melakukan apa? Masa berkabung 4 bulan 10 hari. Barakallahu fikum. 4 bulan 10 hari tidak boleh bersolek, tidak boleh melakukan aktivitas yang menampakkan kegembiraan. Dia harus berduka, berkabung selama 40 hari, 4 bulan 10 hari. Jazakumullah khair. Fashtakat aynaha, perempuan yang ditinggal mati oleh istrinya, oleh suaminya ini, sakit mata. Pada karuha li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang pun menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisinya. Ya, tentunya untuk pengobatan, istilahnya pembahasan kita ini mengobati penyakit mata dengan celak. Paham barakallahu'alaikum? Dengan celak ini orang nampak apa? Bersolek, khusus perempuan. Baik. Sementara kalau dia ditinggal mati suaminya, dia harus berkabung, tidak boleh bersolek. Tapi itu pembahasannya. Fashtakat aynaha pada karuha di Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dakaru lahul kuhla. Dan mereka pun menyatakan, ya Rasulullah, apa perlu dia kita dicelak agar supaya sembuh matanya? Wa annahu yukhafu ala ainiha, dan dikhawatirkan kalau tidak diobati akan semakin parah. Faqala laqad kanat ihdakunna tamkutu fi baitiha. Rasulullah mengingatkan bahwa kalian ini di masa berkabung cuma 4 bulan 10 hari. Di masa jahiliyah kalian dulunya 1 tahun penuh perempuan itu berkabung 1 tahun penuh. Itu pun tinggal bukan di dalam rumah, dibikinkan semacam rumah-rumah kecil. Kalau mungkin terlalu kasar kita katakan semacam kandang. Tidak mandi selama 1 tahun. Ini dikatakan Rasulullah SAW ihdatib. Laqad kanat ihdakunna tamkutu fi baitiha fi syarri ahlasiha aw fi ahlasiha fi syarri baitiha idza marra kalbun ramat ba'rah ba'ratan terus sudah lewat. Barakallahu fikum. Pada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka enggak kalian harus melewati 4 bulan 10 hari. Barakallahu fikum. Kita tengok barakallahu fikum. Rasulullah SAW tetap bersikuku mengatakan tidak boleh dia bercelak selama dia masa berkabung. Cukup dia bersabar 4 bulan 10 hari atau melakukan pengobatan yang lain, jangan itu. Karena itu menyamai perempuan yang bersolek. Kita kembali kata di sini oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala tentang pengobatan mata. Kata Rasulullah SAW, alaikum bil-ifmi dipainahu yajulul basara wa yumbitu sya'ar. Hendaknya kalian memakai ismid. Ismid ini semacam ini pupuk yang dipakaikan di mata. Fainahu yajlul basar, dia akan menajamkan penglihatan dan akan menumbuhkan rambut. Barakallahu fikum. Ini menjelang tidur dipakai ini istighfar kelatik. Dan bukan cuma kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ismid untuk orang yang berkabung, maksudnya perempuan. Karena pertama dia menyerupai perempuan yang bersolek sementara dia dalam posisi berkabung, tidak boleh dia bersolek. Taib barakallahu fikum. Di sisi yang lain obat untuk penyakit mata banyak. Bukan cuma barakallahu fikum ismid saja. Tapi termasuk diantaranya adalah barakallahu fikum perasan jamur tertentu. Ada jamur tertentu yang diperas diambil airnya kemudian diperlakukan apa kemudian diteteskan di mata. Sebagian orang juga memberikan pengobatan madu atau apalah gitu. Atau barakallahu fikum yang memiliki mahram. Ya ini secara tajrubah barakallahu fikum. Ini ASI, air susu ibu barakallahu fikum. Ini tajrubah luar biasa kalau ada anaknya mungkin sakit mata pete barakallahu fikum ada ASI. Kalau dimasukkan di matanya, insyaallah bisa membantu untuk kesembuhan biidznillah tabaraka wa taala. Dan barakallahu fikum, yang namanya bercelak ini bukan cuma untuk perempuan, tapi laki-laki juga boleh memakai celak. Barakallahu fikum, laki-laki boleh memakai celak. Baik. Cuma sekarang ini barakallahu fikum, laki-laki juga sudah pakai lipstik, ya? Hah? Laki-laki ini juga, subhanallah, entah apa yang terjadi. Apakah itu lipstik atau pelembab? Wallahu alam. Karena katanya ada pelembab yang berwarna, ya, macam-macam warna. Hasil barakallahu fikum. Ya, dilarang untuk menyerupai perempuan, tidak boleh barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala babul judam. Judam itu macam kusta, ya. Penyakit kulit atau apa pun. Penyakit kusta, ya, barakallahu fiik. Ini warna kulit orang berubah. Sampai apa barakallahu fikum, jari jemari seseorang boleh jadi apa dia apa namanya, ya, kaku seperti selama lamanya. Qala rahimahullahu taala, tapi ini alhamdulillah di zaman sekarang pengobatan lebih maju untuk berbagai macam penyakit. Nah, ternyata juga sejalan dengan asbab munculnya penyakit dari berbagai macam makanan-makanan ini yang menjadikan orang banyak mengidap penyakit. Ini sejalan. Yani banyaknya faktor-faktor menyebabkan orang terjatuh sakit dan semakin canggihnya juga pengobatan yang ada. Qala Affan haddatsana Salim bin Hayyan qala haddatsani Sa'id bin Mina qala sami'tu Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah SAW la adwa wa la tiyarata wa la ham wa la safar wa firra min al majtum kama tafirru min al asad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyarata wa la ham wa la safar. Kata beliau, la adwa, tidak ada penyakit yang berpindah dengan sendirinya. Barakallahu fiik. Semua dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau diartikan tidak ada penyakit menular, ya salah. Tapi harus diartikan dengan apa? La adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Karena kalau mau diurut, barakallahu fikum, penyakit itu menular dari, kita urut ke belakang lagi. Ini dari siapa? Dari tangan. Terus yang terakhir itu dari mana? Bukankah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Allah yang telah menentukan, barakallahu fikum. Dan Allah yang menjadikan beberapa penyakit itu menular, barakallahu fikum. Sebagaimana hadis yang di akhir ini, wa firra minal majdum kama tafirru minal asad. Larilah engkau, menjauhlah engkau dari orang yang terkena penyakit kusta, sebagaimana engkau lari dari singa. Barakallahu fiik. Ini menjauh, jangan dekat-dekat. Mungkin satu kali pertemuan, dua kali pertemuan tidaklah mengapa, tapi kalau bertemu terus, ini mungkin rentan dia akan terjangkiti penyakit. Barakallahu fiik. Dan penyakit-penyakit yang lainnya. yang dianggap oleh para dokter, para tabib itu bisa menular. Maka jangan berkelolik. Jangan dekat-dekat. Baik. Sama dengan apa? Penyakit apa? Taun. Ingat taun, penyakit yang mewabah ini. Berjangkit dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu orang ke orang yang lain. Walaupun tidak semua orang bisa terjangkiti. Karena boleh jadi dia memiliki apa? Memiliki sistem imun yang lebih kuat. Sehingga dia tidak terjangkit. Baik. Atau sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala buat, dia tidak akan terjangkit. Oleh karena itu, istilah isolasi itu sudah ada dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau terjadi wabah dan kalian berada di dalam wilayah terjangkitnya wabah itu, maka jangan kalian keluar. Baik. Dan siapa yang di luar dari daerah itu, dan dia mendengar bahwa terjadi wabah dan menjangkit penyakit di dalam negeri itu, maka jangan dia masuk kalau memang dia ada di luar. Barakallahu fiik. Itu dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kembali, la adwa, tidak ada penyakit yang menjangkit dengan sendirinya, semua dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tiyarata, tidak ada tatayur. Barakallahu fiik. Ya, ini tidak ada sesungguhnya yang kalian anggap itu apa namanya tanda-tanda kesialan itu, karena kalian sendiri yang meyakininya, kalian sendiri yang mengada-adakannya. Barakallahu fiik. Ini hadis yang seperti ini kita lewati nanti insyaallah di kitab tauhid. Barakallahu fikum. Ini berhubungan erat dengan masalah ketauhidan. Barakallahu fikum. Anggapan sial baik, karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu baik, atau hari-hari tertentu, angka-angka tertentu, atau bulan-bulan tertentu. Nah, ini semuanya adalah perkara tatayur. Baik. Wala hama wala safar. Safar juga insya Allah kita akan lewati nanti. Safar ada mengatakan itu adalah penyakit yang ada dalam perut. Ada juga mengatakan bahwa itu adalah bulan safar itu sendiri yang diyakini oleh sebagian orang itu bulan sial. Barakallahu. Ya, kalau memang bulan sial, semua orang akan mendapat sial di situ. Karena semua orang berada di dalam bulan itu. Baik. Seperti seorang dia beritahu oleh orang tuanya, nak jangan pergi. Ini hari Rabu, bahaya. Ya anggapan bahwa hari Rabu itu hari sial. Kemudian dia mengatakan, Pak, kalau hari itu sial, hari Rabu sial, apa sial semua itu orang. Kenapa baik-baik juga semua itu orang. Pergi juga. Pergi, no. Sampai itu jangan apa-apa. Tanya apa-apa lu. Barakallahu fikum. Ini karena salah didik dari sejak kecil sampai tua ke bawah-bawah. Lalu wa firra minal majzum kama tafirru minal asad. Larilah engkau dari orang yang terkena. Barakallahu fikum. Terkena penyakit kusta sama seperti engkau lari dari singa. Qala rahimahullahu ta'ala babun al-man syifa'u lil 'ain. Ini kita katakan tadi al-man itu adalah semacam jamur, jamur tertentu, barakallahu fikum, yang mengetahuinya ini adalah para tabib. Jamur apa saja? Karena jamur ini banyak sekali jenis-jenis. Ada yang nampak sampai kelihatan besar sekali, ada yang tidak nampak sama sekali. Barakallahu fikum. Nanti kita pakai mikroskop baru kelihatan. Jamur. Seperti yang kita dapati ini, barakallahu fikum, yang kita makan, yang bagus, enak untuk dimakan, ada juga yang beracun, ada juga yang merupakan obat. Pola hasil jamur ini banyak sekali jenis. Barakallahu fikum. Ada yang memberikan kemanfaatan, ada juga yang memberikan kerugian. Lah proses fermentasi tape ini misalnya, kan proses fermentasi yang dilakukan dengan penebaran apa namanya bibit jamur ini, barakallahu fikum, jamur dan bakteri yang bermanfaat hingga terjadi apa, terjadi fermentasi. Allah al-musta'an. Qala rahimahullah ta'ala babul man syifa'u lil'ain. Al-man, kayak lagi itu jamur, bisa jadikan obat untuk penyakit mata. Qala rahimahullah ta'ala haddathani Muhammad ibn Musanna, qala haddathana Gundar, qala haddathana Syubah, ana ibn Malik. Qala sami'tu Amr ibn Uraith, qala sami'tu Sa'id ibn Zaid, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-kam'atu min al-man wa ma'uha shifa'u lil-'ain. Al-kam'ah min al-man, kam'ah itu barakallahu fikum, jamur itu dari al-man. Wa nazzalna 'alaihim al-manna was-salwa, 'alaikum al-manna was-salwa. Al-man ini pemberian, karena jamur itu rata-rata tanpa melalui proses tertentu dan pengolahan tertentu dari manusia. Zaman dahulu kala mereka tinggal mengambilnya di alam. Mereka di awal-awal musim penghujan biasanya tumbuh banyak yang namanya jamur yang bisa dimakan. Tapi sekarang ini sudah dijadikan komoditi pertanian, di apa namanya, diusahakan barakallahu fikum, dibuat barakallahu fikum rumahnya dulu, kemudian diusahakan bagaimana suhu yang ada dalam ruangan itu, kemudian media tanamnya, kemudian disebarlah itu spora jamur. Jika beberapa hari kemudian akan tumbuh jamur. Nah, yang jamur antum lihat di supermarket itu ya dari proses itu. Jadi yang orang usahakan, masya Allah, nyata mahal juga itu jamur. Karena memang prosesnya, wallahul muslim. Adapun yang ada di alam ini, terkadang orang karena ketidaktahuan, jadi ya biarkan saja. Karena lebih mendominasi apa rasa khawatirnya. Tapi kalau dia tahu kalau itu adalah yang bagus, jenis yang bagus, maka dia akan mengambil. Sedap. Cuma kita mungkin di daerah ini, di Nado ini, bukan termasuk orang-orang pencinta jamur. Pernah makan sayur jamur? Nah, siapa yang pernah? Kan jarang. Yang pernah makan jamur. Antum haga-haga di etalase supermarket jamur, jual jamur. Padahal enak. Kalau diolah dengan baik, enak. Barakallahu fiik. Allah al-Mustah. Baik, kita sampai sini. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah.